Oke, saya Ren Tobing. Tadi udah sama-sama ngedengerin hasil dari Love Indonesia. Saya pecinta bebek, ada dua loh, Bo. Iya kan? Ada dua. Dan hasil dari tadi informasi yang diberikan Love Indonesia itu sangat bermanfaat. Karena kadang-kadang memang saya di jalan terus gunanya BB adalah mencari informasi. Dan dengan ada aplikasinya, Love Indonesia ini mempermudah kita, khususnya apalagi kalau di kota besar kayak Jakarta, ya kan? Waktu adalah uang, dan kalau mencari itu masih harus masuk ke browser, udah ada aplikasi, shortcut, yang mendingan kita pakai itu. Malam, saya sambil ngecas, pasti langsung isi.